Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan kembali apa yang telah kita ambil dari kitab Aunul Ahadits Shamat Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang faedah yang disebutkan oleh Mu'allif rahimahullahu ta'ala, yang diambil dari perkataan sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, yang mana beliau menyebutkan beberapa perkara yang berkaitan dengan masalah naam faedah yang agung yang berkaitan dengan kitabullah, ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Dan terakhir kita membahas tentang apa yang beliau sebutkan dari ayat yang paling mengumpulkan, yang paling mencakup dari perkara-perkara yang halal dan perkara yang haram, dan juga perintah dan juga larangan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat yang ke-90 dari surat An-Nahl. Innallaha ya'muru bil 'adl wal ihsani wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada 3 perkara, dan juga Allah Subhanahu wa taala melarang dari 3 perkara. Allah memerintahkan untuk berbuat adil, kemudian berbuat ihsan, dan juga ita'idil qurba, memberi bantuan kepada karib kerabat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala yanha, melarang dari 3 perkara yang semuanya adalah kejelekan yang murni, yaitu al-fahsya, perbuatan keji, perbuatan mungkar, dan juga al-baghyu, yaitu permusuhan. Dan telah kita ambil sebagian penjelasan tersebut. Kita lanjutkan pada penjelasan berikutnya. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Marqali rahimahullahu taala, al-amru tsalits ita'udzil qurba al-mansus 'alaihi fi qoulihi ta'ala wa ita'idzil qurba wal muradu bil qurba al-qarabah. Perintah yang ketiga setelah beliau Syekh Zaid rahimahullahu taala menjelaskan perintah yang pertama untuk berbuat adil, kemudian yang kedua berbuat ihsan. Kemudian beliau menjelaskan tentang larangan. Naam, yaitu larangan dari al-fahsya, al-munkar dan al-baghy. Kemudian beliau kembali lagi menjelaskan perintah yang ketiga. Naam, kembali lagi pada masalah al-amr, yaitu ita'udzil qurba, memberi bantuan kepada karib kerabat yang disebutkan di dalam nas pada firman Allah taala, wa ita'idzil qurba, memberi kepada karib kerabat. Al muradu bil qurba, dan yang dimaksudkan dengan al qurba, karib kerabat, adalah al qarabah. Naam, yang dekat, yang memiliki hubungan dekat. Qarabatur rajul awil mar'ah min kibali abihi aw ummihi ala maratibihim al-muta'addidah. Yaitu orang yang dekat kepada seseorang atau wanita dari pihak ayahnya atau ibunya sesuai dengan tingkatan-tingkatan mereka yang berbeda-beda. Karib kerabat dari seseorang, dari pihak ayah atau dari pihak ibunya. Naam, pamannya, bibinya, adiknya, naam, atau kakaknya, dari karib kerabat yang masih memiliki hubungan dekat. Qala fal ihsanu ila zawil qurba murtabitatun bil ihsani fi haqqillah. Dan berbuat ihsan kepada karib kerabat ini terikat atau berkaitan dengan berbuat ihsan yang berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Naam, seorang hamba berbuat baik, berbuat ihsan pada haknya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan apa kemarin? Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya. Kenapa berkaitan dengan berbuat ihsan pada haknya Allah Subhanahu wa taala? Li'annahu huwal amiru bidzalik. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang memerintahkan untuk berbuat baik kepada atau memberi bantuan kepada karib, kerabat. Naam, sehingga saling berkaitan. Naam, yang mana memberikan bantuan kepada karib kerabat itu adalah berbuat baik kepada sesama makhluk. Dan itu berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa berkaitan dengan haknya Allah? Li'annahu huwal amiru bidzalik. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang memerintahkan untuk hamba-hambanya berbuat baik dan memberikan bantuan kepada karib kerabatnya. Qala wa qusara al-qawli fa inna hadhihi al-ayatil karimah ishtamalat ala thalathati awamir hiya jima'ul khairi kulli. Hiya al-adl wal-ihsani wa ita'idil qurba. Wa ala thalathati nawahin hiya jima'ul syarri kulli. Hiya al-fahsya wal-munkari wal-bagh. Dan ringkasan dari pembicaraan atau pembahasan yang sedang kita bahas yang disebutkan oleh Asy-Syarih di sini, maka sungguhnya ayat yang mulia ini mencakup atas tiga perintah, yang mana semua perintah itu jima'ul khairi kullih, mencakup seluruh bentuk kebaikan, seluruh kebaikan al-khair, semuanya itu terkumpul dalam tiga perintah Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam ayat ini, yaitu perintah apa? Al-adl wal ihsan wa ita'idil qurba. Perintah untuk berbuat adil, perintah untuk berbuat ihsan, demikian juga perintah untuk memberikan bantuan kepada karib kerabat. Wa la salasati nawahin hiya jima'u syarri kulli. Dan juga ayat ini mencakup atas tiga larangan, yang mana semua larangan tersebut mengumpulkan seluruh kejelekan, semua kejelekan, semua kata asyar, semua lafaz yang mengandung makna kejelekan atau keburukan itu terkumpul dalam tiga larangan ini, yaitu al-fahsya wal munkari wal bagh. Allah melarang dari semua bentuk perbuatan keji, melarang dari semua bentuk kemungkaran, dan Allah Subhanahu wa taala juga melarang dari al-udwan, naam, permusuhan. Qala wa khatamal ayah bil irsyadi wat tawjihi wal isyadah bi dzikrillahi tabaraka wa taala haitsu qala wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan al-irsyad, memberikan petunjuk, wat tawjih dan arahan, wal isyadah dan penyebutan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah berfirman wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang besar, wallahu ya'lam, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Naam, wallahu alam, kenapa beliau menyebutkan ayat ini? Naam, karena ini ayat yang ke-45 dari surat Al-Ankabut sebagaimana yang bisa kalian dilihat di syarahnya. Dan ini bukan penutup ayat yang sedang kita bahas dari apa? Surat An-Nahl ayat yang ke-90. Naam, penutupnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi." Penutupnya adalah "Ya'idzukum la'allakum tadzakkarun." Allah memberikan mau'izah, ya'idzukum, memberikan wejangan, memberikan nasihat kepada kalian semua, kepada hamba-hambanya seluruhnya, la'allakum tadzakkarun, supaya kalian naam berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Naam, memang ada kemiripan atau keserupaan dengan ayat yang ke-45 dari surat Al-Ankabut ini, karena surat Al-Ankabut ayat yang ke-45 ini berbunyi utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimish shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian dilanjutkan dengan penutup ini, wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. 6, tidak mengapa kita lanjut baca penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu taala. Qala fa dzikrullahi akbar min kulli syai' li'annal ilma yashrafu bi syarafi ma'lumi fa dzikrullahi syarif. Maka menyebut Allah Subhanahu wa taala yang maha besar dari segala sesuatu, li'annal ilma yashraf, karena sungguhnya ilmu itu akan yashraf, menjadi mulia, menjadi memiliki kedudukan yang tinggi, syarif, bi syarafi ma'lumi, dengan kemuliaan dari apa-apa yang diketahui atau yang diilmui tentang ilmu tersebut. Naam, fadzikrullahi syarif, maka berzikir, menyebut Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang mulia, perkara yang agung, li'annahu yata'allaku billahi tabaraka wa ta'ala, karena itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah maha mulia, Allah maha agung, sehingga ilmu, semua ilmu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang syarif atau ilmu yang sangat mulia. Qala imma qira'ah li kitabih wa imma taubah wa istighfaran wa inabatan ilaih wa imma tasbihan wa tahmidan wa taqdisan li 'azamatihi wa jalalihi wa huwa min afdalil a'mali 'alal itlaq. Baik, 6, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala itu bisa dengan membaca kitabnya, membaca Al-Qur'anul Karim, atau mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat kepadanya, meminta ampun, istighfar, wa inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wa imma tasbihan wa tahmidan wa taqdisan, dan bisa juga mengingat Allah Subhanahu wa taala itu dengan mengucapkan kalimat tasbih, subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala, kalimat tahmid, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, wa taqdisan li 'azamatihi wa jalalihi, dan mensucikan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan keluhurannya, wa huwa min afdalil a'mali 'alal itlaq, dan ini adalah amalan yang paling mulia, yang paling afdal secara mutlak. Qala wa kullu ma huwa mafruudun wa wajib wa mustahab fa huwa dzikrullahi tabaraka wa ta'ala. Dan semua perkara yang itu fardu dan wajib, demikian perkara yang sunnah, maka itu adalah zikrullah, bentuk seorang hamba mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula wa kullu ijtinabin linahyin fa huwa kadzalika dzikrullah tabaraka wa ta'ala. Dan setiap perbuatan menjauhi, menghindari, naam, menghindarkan dirinya dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga merupakan bentuk zikrullah, seorang hamba mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lidza qala Allah wala dzikrullahi akbar, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala dzikrullahi akbar, dan sungguh mengingat Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang sangat besar. Akbaru min kulli syai' min makhluqatil ardi was sama', lebih besar dari segala sesuatu dari makhluk-makhluk yang ada di muka bumi maupun yang ada di langit. Nah, ini penjelasan yang sangat luas dan sangat lebar dari beliau rahimahullahu taala Asy-Syarih yang berkaitan dengan faedah yang dibawakan oleh sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala. Kemudian kita masuk pada poin selanjutnya. Wa qawluhu fa hal sami'ta Abdullah yaqul ma fil Qur'ani ayatun asra farajan min qawlihi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, yaitu pertanyaan yang selanjutnya yang diajukan oleh siapa? Naam, oleh Masruq ibn al-Ajda kepada Syutair di hadapan orang-orang yang mengambil faedah darinya. Apakah engkau pernah mendengar sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan ma fil Qur'ani ayah, tidak ada di dalam Al-Qur'an sebuah ayat yang bisa atau yang lebih cepat di dalam memberikan jalan keluar daripada firman Allah taala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan menjadikan baginya makhraj, jalan keluar. 6, maka ketika itu Syutar menjawab iya, dan Masruk pun menguatkan, na'am wa naqad sami'tu, demikian pula aku juga pernah mendengarnya. Naam, sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, salah seorang ulama yang besar dari kalangan para sahabat yang faham tentang ilmu Al-Quran, tentang ilmu tafsir, beliau memberikan faedah kepada kita bahwasannya tidak ada di sana sebuah ayat yang ada di dalam Al-Quran yang lebih cepat di dalam memberikan faraj, lebih cepat di dalam memberikan jalan keluar bagi hamba-hamba Allah Ta'ala yang mendapatkan kesulitan daripada firman Allah Ta'ala yang ada di dalam surat At-Talaq ini, yaitu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan, pasti akan memberikan baginya makhraj, ay jalan keluar. Qala haqqan innal ayatal madhkurah lawadihatal ma'na. Lawadihatul ma'na bi anna man arada an yufarrijallahu kurubati ad-dunyawiyyati wal barzakhiyah wal ukhrawiyah fa'alaihi bitaqwa Allah wa man arada an yuyassirallahu amrah liyafqaha dinah wa ya'rifu ma'alaihi min hukuk wa yatayassar amra ma'isyatih wa yudhibul hamma wal ghamma'an fal yattaqillah. Haqqan, memang perkara yang benar, bahkan ini adalah perkara yang pasti, tidak ada sedikit pun kesalahan padanya, tidak ada keraguan, kebimbangan sedikit pun padanya. Naam, bahwasanya ayat yang disebutkan, naam, oleh beliau Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala tersebut, la wadihatul makna, sungguh betul-betul sangat jelas maknanya. Apa makna ayat tadi? Anna man arada, barang siapa yang dia menginginkan supaya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar, memberikan kelapangan bagi kurubatihi dunyawiyah, bagi naam kesulitan, kesusahan dari perkara kehidupan dunianya, atau nanti ketika dia telah meninggal dunia masuk di alam kubur, dia pasti di sana mendapatkan kesulitan di dalam alam barzakhnya, atau kesulitan yang akan dia hadapi ketika di hari kiamat kelak. Naam, fa'alaihi taqwallah, maka wajib atasnya untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di dunia ini tentu banyak ujian dan cobaan, banyak naam musibah dan bencana. Bagaimana jalan keluarnya? Demikian pula nanti ketika kita akan meninggal dunia dan diletakkan di alam kubur menghadapi alam barzah, tentu di sana banyak kesulitan dan kengerian. Demikian pula ketika di hari kiamat, seorang hamba akan mendapatkan berbagai macam kesulitan. Bagaimana jalan keluar itu semua? Fa'alaihi bitaqwallah, maka wajib atasnya adalah untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu adalah makhrajnya, karena itu adalah jalan keluarnya. Demikian pula man arada, barang siapa yang ingin supaya Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan urusannya di dalam memahami ilmu agama, di dalam talabul ilminya, di dalam mempelajari Al-Quran dan Sunnah, di dalam duduk bermajelis ilmu di hadapan para ulama, wa ya'rifu ma'alaihi min hukuk, dan mengetahui dari hak-hak agama, hak Allah Ta'ala dan Rasulnya. Demikian pula dia ingin supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memudahkan semua perkara ma'isyahnya, kehidupannya, naam mencari rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula yang ingin supaya Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan alhamma wal ghamma'an, kesedihan, kegundah gulanaan dari dirinya, dari dalam hatinya, maka jalan keluarnya cuma satu, fal yattaqillah, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara bertakwa? Wa dzalika bimtithali awamirih wajtinabi nawahih wa mutaba'ati rasulihi alaihi salatu wassalam, yaitu dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang ketiga tentunya dengan mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnahnya, menjalankan sunnahnya, dan mengamalkan semua ajaran yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Qala faman fa'ala dzalika faqad ittaqallah wa sayaj'alu Allahu lahu min kulli dhiqin makhrajan wa farajan wa yaj'alu lahu min kulli karbin farajan wa yassiru Allahu amrah wa yuzillu anhu al-usr kama fi hadhihi al-ayah al-mutatabi'ah min surati at-talaq. Maka barang siapa yang dia melakukan itu semua, maka sungguh dia telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. 6. Dan tentu balasannya, faedah yang akan dia dapatkan, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baginya, Allah akan memberikan makhraj wa farajan, jalan keluar dan kelapangan dari semua kesempitan yang dia hadapi, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dan kelapangan dari semua bencana dan musibah yang dia dapatkan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah semua urusannya, menghilangkan semua kesulitan darinya sebagaimana yang ada di dalam ayat-ayat yang berurutan ini, yang ada di dalam surat At-Talaq. Yang ada di dalam surat apa? At-Talaq. Allah berfirman, "Naam, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Summa qala wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Summa qala wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Lihat di sini ada 6 banyak faedah, demikian pula keuntungan bagi mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pertama, wa may yattaqillah, barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama Allah akan menjadikan baginya jalan keluar, al-makhraj, dan juga kelapangan. Kemudian yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dia akan diberikan rezeki. Allah akan memberikan rezeki kepada dirinya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Demikian pula yang ketiga, yaj'al lahu min amrihi yusra. Ketika dia bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah akan menjadikan dari semua urusan atau perkaranya itu menjadi yusr, menjadi mudah. Kemudian yang keempat, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi, Allah akan mengampuni, menghapuskan darinya kesalahan-kesalahannya. Dan yang kelima, wa yu'zim lahu ajra, Allah Subhanahu wa taala juga akan mengagungkan, akan melipat gandakan baginya pahalanya. 6. Masya Allah, keberuntungan yang sangat banyak. 6. Yang disebutkan di dalam ayat-ayat ini yang ada di dalam surat At-Talaq. Bagi siapa mereka? Bagi satu orang, yaitu Al-Muttaqi, orang yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa idza kana al-amru kadzalik fa inna zada ahli al-imani taqwallah. Lidza nada Allahu bani Adam wa amarahum an yatazawwadu min dunyahum wa nadabahum ila khairi dzalik. Dan jika perkaranya demikian, maka sungguhnya zadu ahli al-iman, perbekalan ahlul iman, perbekalan kaum mukminin, itu sesungguhnya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ini, Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka bani Adam, memanggil mereka manusia seluruhnya, wa amarahum an yatazawwadu min dunyahum, supaya mereka mengambil bekal di dalam kehidupan dunia mereka, wa nadabahum ila khairi dzalik, dan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan dan mengarahkan mereka untuk mengambil bekal yang terbaik. 6. Banyak di sana perbekalan untuk seorang hidup di dunia, untuk seorang 6. Dia hidup di kehidupan dunia ini sebelum dia meninggal dunia. Hendaknya dia mengambil bekal, mencari bekal yang baik, mencari bekal yang bagus dan bermanfaat. Dan itu semua telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khairi dzalik, bekal yang paling baik, bekal yang paling bagus bagi seorang hamba untuk kehidupan dunianya. Faqala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan mencarilah bekal kalian. 6. Carilah oleh kalian semua bekal, fa inna khairaz zad, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal yang akan kalian dapatkan, yang kalian cari itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kalian semua kepadaku wahai orang-orang yang memiliki akal. Qala fa khairu zadin alal itlaqi yang qalibu bihil insanu ilallahi azza wa jal huwa taqwallahi bimtithalil awamir ala basyirah wajtinabin nawahi kaihlalil halal wa tahrimil haram wa tarkil batil bijami'i anwa'ih. Maka kata beliau rahimahullahu ta'ala, sebaik-baik bekal naam yang hendaknya dimiliki oleh setiap hamba secara mutlak, yang dia yang qalib bihil insanu ilallah, yang mana seseorang sedang berproses menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan seluruh perintahnya di atas ilmu tentunya, dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, seperti menghalalkan perkara yang halal dan juga mengharamkan perkara yang haram, meninggalkan kebatilan dengan semua bentuk jenisnya. Wattafaqqu fi dinillah fa innal fiqha fi dinillahi sabilun ila taqwa. Dan tentunya juga dengan tafaqquh, mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala, mempelajari Al-Quran dan Sunnah, duduk di majelis ilmu, talabul ilm, bersabar di atasnya di setiap hari-harinya, istiqamah sampai dia meninggal dunia. Karena sungguhnya al-fiqhu fi dinillah, memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala, memahami Al-Quran dan Sunnah, itu adalah sabilun ila taqwa, jalan menuju ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan kita bertakwa. Allah memberikan solusi kita dengan bertakwa. Bagaimana cara kitanya takwa? Bagaimana kita bisa betul-betul bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kita bisa menjadi seorang yang muttaqi? Dijelaskan oleh beliau Syekh Zaid rahimahullahu ta'ala, satu-satunya jalan untuk seseorang bisa bertakwa adalah dengan at-tafaqquh fi dinillah, adalah dengan memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Qala wa bidunihi la tahsulut taqwa abadan hatta yatafaqqahal abdu fi dinillah liyahrizal ilma sahih alladhi yata'allaku bil aqidah wa yata'allaku bis sya'air at-ta'abbudiyah wa yata'allaku bil bayanil halali wal haram. Karena sungguhnya tanpa ilmu, tanpa tafaqquh fi dinillah, tanpa mendalami agama Allah, tanpa mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman salaful ummah, la tahsul at-taqwa abadan, itu tidak akan terhasilkan ketakwaan selama-lamanya. Jadi bohong kalau ada orang mengaku dia bertakwa padahal dia tidak pernah belajar ilmu agama, hanya mempelajari urusan ilmu dunia, mendalami perkara-perkara dunia, kemudian dia mengatakan aku bertakwa, maka ini adalah perkara yang dusta. Karena at-taqwa, ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu jalannya cuma satu. Naam, sampai dia betul-betul seorang hamba itu mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, sehingga liyahrizal ilmas sahih alladhi yata'allaku bil aqidah, sehingga dia bisa naam mengambil ilmu yang sahih yang berkaitan dengan masalah akidah, juga ilmu yang berkaitan dengan syiar ibadah. Naam, wa yata'allaku bi bayanil halali wal haram, dan ilmu yang berkaitan dengan penjelasan mana yang halal dan mana yang haram. Wa yata'allaku bi ada'il huquq, dan ilmu yang berkaitan dengan menjalankan hak-hak yang ada di dalam syariat Islam. Qala haqqallahi wa haqqan nafs wa haqqal ghair, yaitu haknya Allah subhanahu wa ta'ala, haknya jiwa, hak orang lain, hak sesama makhluk. Dari mana kita tahu Allah memiliki hak demikian-demikian? Jiwa kita, diri sendiri, naam, ini juga punya hak yang harus kita tunaikan. Naam, demikian pula orang lain punya hak yang harus kita berikan kepada mereka. Bagaimana kita bisa memberikan semua hak-hak yang ada itu, naam, melainkan adalah dengan mempelajari Al-Quran dan Sunnah, mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fa hadhil ayatul karimat min suratit talaq fiha irsyadun wa tawjihun lil abd liyahya hayatan tayyibatan mubarakatan ilal iltizami wal iqtisami bit taqwa. Maka ayat-ayat yang mulia ini yang ada di dalam surat At-Talaq, yaitu tepatnya ayat yang kedua sampai ayat yang kelima, enam, di dalamnya terdapat irsyad, petunjuk, dan juga taujih, arahan bagi seorang hamba supaya dia bisa mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang berbarokah, dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya dia bisa iltizam wal i'tisam, supaya dia bisa istiqomah dan juga berpegang teguh dengan ketakwaan. Kemudian qala wa qawlu, poin yang terakhir kita ambil sedikit lagi dari perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Wa qalu falasami'ta Abdullah yaqul ma fil Qur'ani ayah ashadda tahfidhan min qawlihi ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kemudian yang terakhir Makhsruq Ibnu Al-Jadab bertanya kepada Syutair Ibnu Syakal, apakah engkau pernah mendengar sahabat Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan bahwasannya tidak ada di dalam Al-Qur'an sebuah ayat yang lebih ashadda tahfidhan, yang lebih cepat pengembaliannya. Apa maksudnya tahfidh? Yang mengembalikan seorang hamba yang jauh dari Allah Ta'ala, mengembalikan seorang hamba ke jalan yang benar, yang sebelumnya dia melenceng, yang sebelumnya dia menyimpang, yang sebelumnya dia jauh dari hubungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di sana ayat yang lebih cepat di dalam mengembalikan itu semua, yaitu adalah firman Allah Ta'ala, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzina asrafu, yang mana mereka berbuat israf, melampaui batas, ala anfusihim, terhadap diri-diri mereka, dengan perbuatan zalim, perbuatan dosa dan kemaksiatan, naam, melampaui batas terhadap jiwanya sendiri. La taqnatu min rahmatillah, Allah mengatakan kepada mereka, jangan sekali-kali kalian, naam, memiliki sifat kunut, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala na'am inna hadhihi al-ayah al-karimah fiha targhibun lin-nas ay yaqbilu 'ala Allah wa in kasurat sayyi'atuhum. Naam, sehingga sesungguhnya ayat ini, ayat yang mulia ini, di dalamnya terdapat targhib, dorongan, anjuran, juga semangat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh manusia supaya mereka iqbal, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapapun banyak sayiat, kesalahan-kesalahan, dosa atau kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Naam, jangan sekali-sekali berputus asa, betapapun kesalahan banyak yang dia lakukan. Fala yambagi an tahmilahum alal kunuti min rahmatillahi likasratiha, wala tahmilul abda alal isti. Alal istimrar fiha wal kunuti min rahmatillahi wa maghfiratih. Maka jangan sekali-kali itu semua membawa mereka untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat banyak. Dan jangan sampai membawa seorang hamba untuk istimrar, untuk terus-menerus di dalam kesalahan tersebut, wal kunut, dan berputus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ampunannya. Qala famahma waqa minka min dambin fabadir qabla an tufariqa ruhul jasad. Maka betapapun banyaknya yang terjadi dari dirimu dari perbuatan dosa, maka segeralah naam engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum ruh itu berpisah dengan jasad. Ayyuhal muslim, wahai seorang muslim, badir ila taubati wa abshir, bersegeralah engkau untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bergembiralah. Fa innallaha qad wa'adaka bi ayyatuba 'alaik, karena sungguhnya Allah Ta'ala telah menjanjikan untukmu bahwasanya Allah Ta'ala akan mengampuni dosamu. Idza ta'ita bit taubati shadiqatin nasuh ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim ay aktsaru minas sayyi'ati 'ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Ketika engkau datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat yang jujur, taubatan nasuhah, naam, Allah memanggil dirimu, wahai hamba-hamba yang telah melampaui batas kepada diri-diri mereka sendiri, yaitu mereka telah berbuat banyak kejelekan atas diri-diri mereka. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian malam berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Likasrati ma waqa'tum fihi min su'i qaulin aw fi'lin aw i'tiqad. Betapapun banyak kesalahan yang kalian telah terjatuh di dalamnya, baik itu kesalahan atau dosa yang berkaitan dengan ucapan atau perbuatan atau bahkan keyakinan. Sebelumnya punya keyakinan-keyakinan yang rusak, pemahaman-pemahaman yang menyimpang, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek. Maka tidak boleh dia seorang hamba tersebut berputus asa. Walakin kunu shadiqina fit taubah wa anibu ilaihi mukhlishin. Jadilah kalian orang-orang yang jujur di dalam bertaubat dan kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Kemudian wa absyiru bimaghfirati dzunubikum wa taghfiri sayyiatikum bal wa tabdil sayyiati hasanat. Dan bergembiralah kalian karena Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian, menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian, dan bahkan tidak hanya itu, bahkan kesalahan-kesalahan yang ada pada kalian itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan hasanat, ay dengan kebaikan. Kama qala Allah azza wa jal, sebagaimana Allah taala telah berfirman ba'da an dzakara ahlal ma'asi wa fi muqaddimatiha asyirk wa qatlin nafs, sebagaimana penggantian kejelekan ini dengan kebaikan telah Allah firmankan, yaitu setelah Allah menyebutkan naam kedudukan orang-orang ma'asi, orang-orang yang berbuat kemaksiatan, yang paling terdepan adalah pelaku kesyirikan dan orang yang membunuh jiwa manusia. Ini dosa yang sangat besar, naam kesyirikan dan juga membunuh jiwa. Qala Allah berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Kecuali, nah, maksudnya apa? Pelaku kesyirikan, orang yang membunuh jiwa, juga orang yang melakukan kesyirikan, ini semuanya akan masuk neraka, akan kekal abadi selama-lamanya di dalamnya. Kecuali ayat dari yang dikecualikan, yaitu mereka orang-orang yang mau bertaubat dari perbuatan dosa-dosa tadi, wa amana wa amilas wa amala amalan shaliha, kemudian dia setelah bertaubat dengan taubat yang jujur dan ikhlas, dia beriman dan beramal dengan amalan-amalan yang saleh, faulaika yubaddilullah, maka mereka itulah orang-orang yang Allah gantikan kejelekan-kejelekan mereka dengan perbuatan-perbuatan baik. Allah ganti kejelekan mereka dengan kebaikan. Allah ganti perbuatan mereka yang sebelumnya perbuatan yang jelek dengan perbuatan kebaikan. Allah berikan taufik kepada mereka. Allah berikan hidayah kepada mereka. Apa sebabnya? Sebabnya tentunya yang utama adalah bertaubat. Kemudian betul-betul beriman. Memperbaiki diri. Inabah kembali kepada Allah Ta'ala. Kemudian beramal soleh. Maka akan Allah ampuni. Allah hapus kesalahannya. Dan Allah ganti juga kejelekan dengan kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala wafurar rahimah. Maha pengampun lagi maha penyayang. Naam. Wallahu a'lam. Ini faedah yang disebutkan oleh beliau Asy-Syarih rahimahullahu ta'ala. Dan dengan ini kita telah selesai dari apa yang beliau sebutkan. Adapun hadis yang setelahnya insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.